Subhanallah, alhamdulillah, akhirnya satu langkah lagi Danang akan menuju grand final dan menjadi yang terbaik di Dangdut Academy 2. Tentunya itu semua berkat doa teman-teman yang ada di asrama dan seluruh pendukung Danang yang ada di Indonesia. Semua teman-teman yang ada di sini, semua pecinta Dangdut Academy 2, tentunya Danang kembali memohon doa untuk Danang agar tetap diberikan kelancaran dalam grand final nanti dan menjadi yang terbaik, terbaik, terbaik. Banyuwangi, Banyuwangi, Banyuwangi. Jenggira Tangi. Cara ribut soal resesi dunia. Orang hampir lupa pencipta semesta. Sana sini resah soal resesi dunia. Semua kehendak pencipta. Heran, heran, heran, heran. Seakan dunia mereka yang mengaturnya. Yang mengaturnya. Sana sini resah soal resesi dunia. Padahal semua kehendak pencipta. Dunia dan segala macamnya. Matahari pun mudah dihancurkannya. Soal dunia dan segala sombongnya. Isi lautan mudah dikeringkannya. Jawab dan kerja keras dan bersujud padanya. Yang Maha Kuasa, bukan teknologi.